katakan, katakan sekarang. Jejak bintang, namun hanya satu saja rembulan yang akan bersinar di sana. Inilah diriku apa adanya, seperti ku dapat yang selalu berlagak, tapi itu semua selalu membawaku kembali ke pelukanmu selamanya. Sama dengan apa yang kurasa denganmu. Jangan pernah sama. Bisa kan bernama sama.